Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Ithaful Kiram bi syarhi kitabil Jami' fil Akhlaq wal Adab min Bulughil Maram. Karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita sampai pada bahasan tidak boleh bagi seorang muslim menyusahkan atau membahayakan saudaranya sesama muslim. Dari Abi Sarmadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara musliman," siapa yang menimpakan madarat dan bahaya kepada seorang muslim, maka Allah akan menimpakan bahaya pada dirinya. Dan siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkannya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Tirmidzi menilainya hasan. Penjelasannya, mendarar musliman, yakni artinya menimpakan darar kepada seorang muslim. Maka tidak boleh bagi seorang muslim menimpakan madarat dan kesusahan kepada saudaranya sesama muslim. Faida darahu, maka darahu menimpakan madarat, artinya menimpakan kepadanya ad-darar, bahaya berkenaan dengan diri dan badannya, yaitu diri atau badan seorang muslim atau hartanya. Maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan madarat kepadanya sebagai balasan untuknya dan hukuman baginya. Dan Allah membela hambanya yang menjadi korban darar. Maka ini adalah ancaman keras. Tidak boleh bagi seorang muslim menimpakan madarat kepada saudaranya sesama muslim, apapun bentuk madaratnya. Madarat tadi disampaikan, madarat berkenaan dengan badan, ataupun madarat berkenaan dengan harta, menyebabkan saudaranya seorang muslim jadi rugi, atau kemudian menyebabkan badan orang tersebut jadi sakit atau yang lainnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan orang lain, baik kemudian sengaja ataupun tidak sengaja. Wal wajib ala muslim, maka kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim adalah berbagi manfaat dan kebaikan. Amma ayakuna alal aksi, adapun tindakan sebaliknya, yaitu mencarikan kesusahan bagi saudaranya, maka ini menyelisihi ukhuwah Islamiyah. Kemudian kan, siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkannya. Artinya siapa yang membebani seorang muslim dengan masyakotan, kesusahan, kerepotan, maka Allah akan merepotkan dan menyusahkan dirinya sebagai balasan untuknya. Li'anal jazak min jinsil amal, karena balasan satu perbuatan sejenis dengan perbuatan yang dilakukan. Maka fihi isi hadis ini motivasi untuk bersikap lembut dengan saudara sesama muslim, tidak menyusahkan mereka. Lasiyama motivasi ini lasiyama terutama ditujukan kepada orang yang punya kekuasaan. Dan telah lewat di depan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku. Fasyaqqa alaihim, lalu dia susahkan umatku. Fasyquq alaihi, maka susahkanlah dia. Maka jika seorang itu punya sultah kekuasaan, maka dia tidak boleh menyusahkan orang yang ada di bawahnya. Namun tidaklah dia bersikap lunak dan lembut kepadanya. Dan tadi dikatakan syai'an, maka meskipun kekuasaannya itu kecil-kecilan, meskipun dia cuma sekedar ketua RT, ketua RW, atau kemudian dia sekedar adalah seorang kepala sekolah, seorang guru yang punya kekuasaan atas murid-muridnya, seorang dosen, dan seterusnya. Ya, ataukah kemudian cuma sekedar kekuasaan mengatur karena dia senior. Ya, maka tindakan perpeloncoan senior atas junior ini masuk dalam hadis ini. Karena itu berarti sekedar ngerjain, suruh cari nyamuk namun tidak boleh mati. Misalnya ngerjain ini syaqqa musliman, ini masuk dalam syaqqa musliman. Faman syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Ya, maka siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan susahkan dirinya. Ya, tidak ada kemudian sisi edukatif, sisi pembelajaran, tidak ada, cuma sekedar sisi ngerjain saja. Ya, maka ini syaqqa musliman. Ya, maka masuk dalam hal ini. Apalagi kemudian darar, ya, dia pukul, dia tendang, ya, mentang-mentang karena ini senior, ya, maka ini satu hal yang maka ini tindakan-tindakan semacam masuk dalam hadis ini. Li'anal masyakota, karena menyusahkan. Fihi dararun, berarti menimpakan bahaya kepada saudara seorang muslim. Fahadal hadis, maka hadis ini fihi isinya bahasanya balasan sejenis dengan perbuatannya. Fihi isinya haramnya al-idrar bil muslimin, menyusahkan kaum muslimin. Dan wa tahrimu tahmilil mu'minin, dan haramnya membani orang-orang yang beriman al-masyaqqata, kesusahan. Wa fihi masu'iyatu rifqi bil muslimin, dan di sini ada masu'iyah disyariatkannya sikap lembut kepada kaum muslimin, haramnya perpeloncoan dengan berbagai macam bentuknya. Yeah. Maka semuanya bagian yang haram dan masuk dalam hadis ini. Ya, kemudian selanjutnya adalah Allah membenci orang yang fahish, yang perbuatan atau ucapannya sangat jelek, walbadi, dan orang yang mulutnya kotor. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yubghidul fahish albadi'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang fahish, ya, yang kemudian terlalu jelek ucapan atau perbuatannya, al-badhi, dan kotor lisannya. Kata Ibnu Hajar dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, dinasai oleh At-Tirmidzi penjelasannya. Maka di sini ada dua sifat yang tercela, yaitu al-fuhsyuh dan bada'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci, maka ini menunjukkan kalau Allah punya sifat benci. Fihi isi hadis ini anna Allah, bahasanya Allah, yusafu, disifati dengan sifat ini. Bahasanya Allah itu membenci alal a'mali as-sayyi'ah, ya, perbuatan yang jelek. Dan benci yang ada pada Allah adalah benci yang layak bagi keagungan Allah, tidak sebagaimana bencinya makhluk. Innama, hanyalah dia adalah sifat Allah, ya, azza wa jalla. Allah membenci, Allah marah, Allah marah sekali, Allah tidak menyukai, Allah yaskhatu, marah pada pelaku maksiat dan orang-orang yang melanggar. Maka ini di antara sifat Allah azza wa jalla adalah Allah marah. Dan Allah sebagaimana firman Allah taala, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah marah padanya dan melaknatnya. Maka Allah sifati dirinya bahasanya dia itu marah. Al-fahish adalah orang yang ya'ti al-fusha minal qawli wal amal, yang melakukan ucapan atau perbuatan yang sangat jelek. Al-fuhsha, yang sangat jelek. Al-fushu wa al-makruh al-bayin, yang tidak disukai, jelas tidak disukai. Alati yubayyinu linnasi, yang itu jelas bagi manusia sebagai sesuatu yang tidak disukai. Minal af'alil qabihah, perbuatan yang sangat jelek, zina, mencuri, membunuh, itu al-fuhsyu. Secara umum dosa-dosa besar itu termasuk af'al perbuatan ni fahish, ni berbagai macam dosa-dosa besar. Wa minal aqwali al-qabihah, demikian juga kata-kata yang keterlaluan jeleknya, yang kebangetan buruknya, maka itu fahish. Boleh jadi kemudian nama hewan tertentu atau nama kemaluan dan sebagainya, maka itu fahish. Wa amal badhi, adapun badhi, fal badha'atu takunu bil kalami, kalau al fahish tadi af'al dan aqwal, perbuatan dan ucapan, kalau badha'ah maka itu hanya perkataan. Dan al-badhi bilisanihi, kalau penjelasan saya oleh Al-Fauzan adalah alladhi yatatawwalu 'alan nasi, yaitu sikap sombong kepada orang lain dengan lisannya, dengan dia mencaci, kemudian mencaci, mencela, mencaci maki, menggunjing dan namimah. Ini semuanya adalah badha'ah dan semuanya adalah jelek, dan Allah membenci pemilik dua sifat ini. Kemudian selanjutnya, laisal mu'min bitta'an, seorang mu'min itu bukanlah orang yang suka mencela. Walahu, dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, rafa'ahu marfu', sabda Nabi, mu'min itu bukanlah seorang yang ta'an, seorang yang suka mencela. Dari kata-kata at-ta'nu artinya tusukan tombak. Maka ini menunjukkan bahasanya lisan itu bisa menusuk sebagaimana tusukan tombak. Bahkan tusukan lisan itu lebih keji daripada tusukan tombak. Jadi tusukan tombak itu sembuh seiring waktu, non tusukan lisan itu tidak hilang bekasnya. Tusukan lisan maka itu tidak bisa hilang. Walal la'an, bukan pula orang yang suka melaknat atau mencaci maki. Walal fahish, bukan orang yang ucapan atau perbuatannya keterlaluan jelek. Walal badhi, bukan pula orang yang kotor lisannya. Kata Ibnu Hajar, diatkan oleh At-Tirmidzi, dinilai Hasan At-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Hakim. Namun Darqutni mengatakan yang tepat, yang rajih itu adalah mauquf perkataan Ibnu Mas'ud. Maka bukanlah seorang mukmin yaitu mukmin yang sempurna imannya. Maka mukmin yang sempurna imannya tidak akan bersifat dengan sifat ini. Karena siapa yang bersifat dengan salah satu dari hal ini, maka dia adalah orang yang naqisul iman, imannya kurang. Ta'an artinya orang yang mencela manusia, mencela nasab, mencela akhlak, mencela semua perkara mereka. Dia adalah tukang kritik yang semuanya dikritik semua. Nah, ta'an itu orang yang suka menyalahkan semua orang selain dirinya salah. Semua orang selain dirinya salah. Semuanya dikritik semua. Semuanya disalah-salahkan. Tidak ada yang benar, ini ta'an. Bukan demikian sifat orang yang beriman. Dia seorang yang ta'an ini seorang yang tidak pernah memberikan apresiasi atas usaha dan jerih payah orang lain. Tidak ada apresiasi yang dia berikan kepada orang lain. Asal bukan dirinya, salah semua, tidak benar semua. La yajuzu lil muslim, maka tidak boleh bagi seorang muslim mencela menusuk dengan lisannya saudaranya kaum muslimin. Wa idza athara, jika saudaranya itu keliru, tergelincir, athara tergelincir. Ala syai'in, tergelincir melakukan sesuatu yang tidak pas, yang jelek, yang fa inna yasturu, maka dia tutupi, kemudian yunasihu man fa'alahu, dia nasihati orang yang melakukannya tanpa mencelanya terang-terangan di depan banyak orang, namun dia tutupi saudaranya dan dia nasihati. Walala'an, tidak pula orang yang suka melaknat, yaitu kathirul la'ni, ya, sering melaknat, yang menggunakan laknat dan membiasakan lisannya dengan laknat. Dia laknat segala sesuatu, bahkan dia laknat dirinya sendiri. Ya, dia laknat dirinya sendiri. Ya, laknat dirinya sendiri di sini laknat dalam makna yang luas, yaitu dia caci dirinya sendiri, caci maki. Ya, dengan dia katakan saya ini manusia bejat, saya ini jelek, saya ini dan seterusnya, dia caci dirinya sendiri, dia laknat dirinya sendiri, dia umpat-umpat dirinya sendiri, saya manusia celaka, atau kalimat-kalimat yang lain. Maka yal'anu kulla syai', semuanya dia umpat-umpat, dia caci maki, bahkan dirinya sendiri. Wa yal'anu zaujatahu, dia umpat-umpat istrinya, anak-anaknya, hewannya, hewan tunggangannya. Maka ini adalah orang yang kurang kadar imannya, bukan seorang mukmin. Yaitu dalam pengertian orang yang imannya tidaklah mencegahnya untuk melakukan cacian. Walaknu lakna dalam makna, ada makna sempit, ada makna luas untuk laknat. Makna sempit untuk laknat adalah at-tawdu, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Fa'idha ta'ala ahadin bilaknati, maka jika dia mendoakan jelek seseorang, maka dia doakan laknat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laknul mukmin ka qatlihi, melaknat seorang mukmin itu seperti menghabisinya, seperti membunuhnya, diriatkan oleh Muslim. Dan ada makna luas dari laknat, yaitu cacian, umpatan, sumpah serapah, itu laknat dalam makna luas. Al-fahish dan badhi hada salafa sarhuhu qariba. Ini telah berlalu penjelasannya qariban baru saja. Nah, tadi badha saya terjemahkan dengan kotornya lisan. Ya, karena badha adalah ucapan yang ucapan yang kotor meskipun itu benar. Ya, ucapan yang kotor meskipun itu benar, itu namanya badha. Ya, namun ucapan yang kotor yang diucapkan secara belak-belakan meskipun itu benar, sebagaimana penjelasan sejumlah ulama. Dan itu karena motivasi, karena sebab dari badha adalah karena sebab tidak punya rasa malu. Ngomong kotor secara belak-belakan, secara vulgar, motivasinya karena hilang dan tidak punya rasa malu. Sebagaimana perkataan Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan, badha'ah artinya adalah at-ta'bir anil umuril mustaqbahah, mengungkapkan dan mengomongkan perkara-perkara yang jelek, bi'ibaratin sharihah, dengan kata-kata yang vulgar. Al-Munawi mengatakan, badha adalah al-qubhu fil mantiq, ucapan yang jelek, wa in kana al-kalamu sidqan, meskipun itu benar. Ya, Al-Kafawi mengatakan dia adalah mengucapkan perkara-perkara yang dianggap jelek dengan ungkapan yang vulgar. Ya, wa yajri aktsaru dzalika fil waqi, dan mayoritas yang disebut bada'ah itu terjadi dalam realita, artinya sesuai dengan kenyataan, jujur. Namun itu jelek, namun itu buruk. Ya, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan di kitab li Al-Ihya bahasanya lisan yang badak itu satu hal yang tercela dan terlarang, dan sumbernya gara-garanya kenapa orang itu lisannya badak sehingga dia menjadi seorang yang badi adalah karena memang jiwanya jiwa yang jelek. Dan motivasi kenapa orang itu ngomong seperti itu boleh jadi karena memang sengaja ingin menyakiti orang lain, atau karena telah terbiasa dengan kata-kata yang jelek. Ya, terbiasa dengan kata-kata jelek dikarenakan bergaul dengan orang-orang fasik. Dan ruang lingkup kemudian bada'ah itu ya, banyak, namun kita bisa sampaikan tolak ukurnya, yaitu fi kulli halin takhfa wa yastahya minha, segala sesuatu yang sebenarnya orang itu malu untuk blak-blakan. Kok kemudian blak-blakan? Maka inti dari bada'ah adalah inti ruang lingkup bada'ah adalah segala sesuatu yang malu, normalnya orang malu untuk vulgar, kemudian ada orang yang nekat vulgar. Maka kemudian di hal-hal semacam ini kok ada yang vulgar ngomongnya. Padahal itu sepatutnya pakai bahasa-bahasa kiasan. Sepatutnya pakai bahasa-bahasa kiasan. Nah, itu namanya bada'ah. Perkara-perkara yang kalau vulgar itu malu, yang seharusnya hal-hal semacam ini diungkapkan dengan bahasa kiasan dan tidak langsung, itu namanya bada'ah. Boleh contohkan wa aktsaru ma yakunu, dan yang paling sering bada'ah atau lisan yang badi itu fi alfadhil wiqa', yaitu dalam kosakata berkenaan dengan hubungan biologis. Hubungan biologis yang ini tentu berbeda-beda dengan perbedaan tempat dan masyarakat dan bahasa. Maka orang kemudian mengungkapkan hubungan biologis secara vulgar, nah itu lisan yang badi. Atau pamaya ta'ala kubihi, yang berkaitan dengan hubungan biologis. Boleh jadi menyebut kemaluan dengan bahasa yang vulgar. Nah, maka orang-orang yang rusak itu punya ungkapan blak-blakan, kosakata blak-blakan untuk hal-hal semacam ini yang mereka gunakan. Adapun orang-orang yang saleh, maka mereka menghindarinya. Kemudian mereka memilih menggunakan bahasa-bahasa kiasan, atau kemudian mereka menggunakan kode-kode, dan mereka sebutkan hal-hal yang cuma mirip, mendekati saja, non tidak vulgar. Sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran, menyebut hubungan biologis dengan menyentuh. Dengan menyentuh misalnya, atau kemudian masuk, atau kemudian yang lain. Kemudian yang kedua, yang namanya bada'ah itu juga dijumpai fi hal qada'il hajah. Di bab kemudian buang hajat. Yang pertama di bab hubungan biologis dan hal-hal yang berkaitan dengannya, kemaluan misalnya. Kemudian yang kedua adalah masalah buang hajat. Maka menyebutkan buang hajat itu secara terang-terangan atau kotoran yang keluar itu disebut secara belak-belakan, pakai bahasa-bahasa yang vulgar, itu bada'ah. Kemudian yang ketiga, wa yadkhulu al-fushu aidan wal bada'. Ya, bada' itu juga termasuk dalam zikr nisa wal kalami anhunna. Ya, adalah ketika membahas perempuan. Ya, membahas, maaf, misalnya pantatnya, bokongnya atau apanya, pakai bahasa-bahasa yang vulgar. Ya, maka itu bada'. Kemudian yang keempat, wakadzalika yadkhulu aitan fi dzikril uyub. Demikian juga bada'ah itu terjadi pada ketika menyebutkan aib yang yustahya minha. Aib yang malu untuk disebut. Maka aib atau cacat, kekurangan, maka fala yang baik tidaklah sepatutnya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar. Misalnya buta kalau dalam bahasa kita lebih halus tunanetra, tunarungu daripada tuli. Ya, maka bada'ah itu buta, kosakata buta, tuli. Ya, itu bada'. Ya. Namun yang seharusnya yang eufemisme yang lebih lembut, atau kemudian idiot, bahasa yang halus apa berkebutuhan khusus, gitu. Anak-anak yang berkebutuhan khusus, kalau idiot itu bahasa malu, kemudian orang tua orang yang punya anak kemudian disebutkan, wah, itu anaknya dia itu idiot sekali itu. Satu aib itu, aib. Kalau kemudian dia punya anak yang berkebutuhan khusus, perlu sekolah inklusi, dia punya anak yang sekolahnya harus sekolah inklusi atau sekolah apa, nah itu kemudian itu lembut. Boleh jadi itu kemudian di keluarga itu ada kemudian yang gila itu, namun kemudian diganti dengan keterbelakangan mental atau yang lain lebih lembut. Tapi kalau orang tuh dengar dibicarakan, wah, itu ada keluarganya yang gila itu, edan tenan itu. Oh, itu malu itu. Oh, malu ya. Maka dia uyub di bab aib, hal yang memalukan. Ya. Maka di sini dicontohkan maka jangan mengatakan si fulan itu belang. Belang itu dianggap sebagai kemudian mengungkapkan aib blak-blakan. Boleh jadi pakai kosakata yang lain. Ada warna khusus, warna khas kemudian di tubuhnya. Atau ungkapan yang lain, wa hadza kullu yakhtalifu bi ikhtilafil bilad, dan ini berbeda dengan perbedaan negeri. Kosakatanya itu beda, lain negeri lain kosakata yang disebut dengan bada'. Ya, maka nanti menyesuaikan bahasa di masing-masing negeri. Kemudian hukum ucapan bada, awailu hadil asya makruhun. Ya, kalau kata-kata bada yang masih awal-awal, itu makruh. Yang masih tidak keterlaluan, ya. Itu hukumnya makruh. Wa akhiruha mahdzurun, yang kebangetan, yang terlalu vulgar, kan vulgar kan bertingkat-tingkat. vulgar kan bertingkat-tingkat. Nah, awal-awal vulgar makruh. Yang vulgar sekali hukumnya haram. Wa bainahuma darajatun yataraddadu fiha. Tengah-tengahnya ya, ya antara ada yang makruh, ada yang haram. Kemudian kita lanjutkan an-nahyu an sabil amwat. Larangan untuk ya, menjelek-jelekkan orang yang sudah mati. Mencela orang yang sudah mati. Apa itu sab? Sab itu menyebutkan kejelekannya. Dari Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubul amwata." Janganlah kalian mencaci orang yang sudah mati, yaitu menyebutkan kejelekannya. Fa inna makasnya mereka telah menjumpai maqaddamu, apa yang telah mereka lakukan. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari penjelasannya. Fihi syad di sini larangan mencela orang yang telah mati, wal waqi'atu fihi, dan mencelanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan kenapa dilarang, karena mereka telah menjumpai apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah berakhir dari dunia ini, wawa jauh, dan mereka menghadapi balasannya di sisi Allah. Maka tidak ada faedahnya mencela mereka. Dan zahir hadis itu melarang mencela orang yang sudah mati meskipun dia kafir. Sehingga orang telah meninggal dunia tidak perlu dicela, ya, meskipun dia kafir, karena tidak ada manfaat dalam mencelanya. Seorang muslim wajib jaga diri, menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak manfaat. Wa aidan, dan terdapat taklil, penjelasan alasan kenapa ini tidak boleh, karena menyakiti yang masih hidup. Karena orang yang telah meninggal dunia ini qad yakunu, boleh jadi punya anak, punya keturunan. Jika Anda mencelanya, Anda berbuat jelek kepada anak keturunannya. Maka seorang muslim menjauhi al-waqi'ah fi, mencela orang yang telah mati. Kalau para ulama mengatakan kecuali dalam satu masalah, itu masalah mengingatkan bahaya orang yang mendakwahkan kesesatan atau rawi hadis yang tidak diterima riwayatnya di bidang hadis. Maka dijelaskan mafi isinya dalam rangka mengetahui keadaannya sehingga tidak terkecoh dengannya atau dengan hadis yang dia riwayatkan. Maka ini untuk maslahat yang lebih besar. Adapun idza kana sabul mayyit, mencela orang yang telah mati itu tidak mengandung maslahat, maka dijauhi, karena mereka telah berhenti atau kemudian ila a'malihim, mereka telah berhenti menuju dan melihat hasil amal mereka, dan kita tidak dapat faedah dalam membicarakan mereka. Kemudian tidak akan masuk surga qattat, orang yang melakukan namimah, adu domba. Dari Uthaifah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannata qattatun, tidak akan masuk surga pelaku namimah. Penjelasannya, hadza wa'idun syadidun, ini ancaman yang keras. Qattat semakna dengan namam, terdapat dalam riwayat yang lain, tidak akan masuk surga namam pelaku namimah. Ini ancaman keras. Qattat dan namam maknanya sama. Namam adalah orang yang mengutip dan melaporkan pembicaraan di antara manusia dalam rangka merusak, dalam rangka ifsad, merusak hubungan, wal wisaya, dan memfitnah, supaya kemudian terbelahlah masyarakat, kemudian menjerumuskan, memicu permusuhan di antara kaum muslimin. Inilah nama. Allah Jalla wa'ala berfirman, jangan taati, jangan dengar kulla halafin, orang yang hobi bersumpah, mahinin dan hina, hamazin suka mencela, masya'in binamim, orang yang berjalan dengan namimah. Namimah adalah seorang yang dari disebutkan yang kulul hadis, mengutip ucapan A bicarakan B, maka dikutiplah ucapan A kepada B. Maka yang kul al-hadisa bainan nasi, di antara manusia, antara A dan B. Ketika B kemudian ngomongkan tentang A, nah, dikutip ucapan B tentang A kepada A. Dan itu ala wajil ifsad, dalam rangka merusak hubungan. Maka melaporkan ucapan-ucapan orang dalam rangka untuk merusak hubungan. Bukan dalam rangka mengubah kemungkaran atau yang lainnya. Dalam rangka mengubah kemungkaran, dalam rangka supaya orang itu waspada, ya, dan maksud-maksud baik yang lain, maka dibenarkan. Dan namimah itu termasuk dosa besar. Yu'adzab 'alaiha, akan diadab karena namimah di alam kubur. Maka pelaku an-namam itu akan diadab di kuburnya dengan sebab namimah sebagaimana dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur, lantas Nabi mengatakan keduanya sungguh sedang diadab dan tidaklah keduanya diadab di kabirin. Kabirin di sini punya dua pengertian, yaitu dalam perkara yang berat untuk ditinggalkan. Boleh diterjemahkan dengan fi kabirin tarkuhu atau fi kabirin tarkuhuma. Berat untuk ditinggalkan. Enggak berat untuk ditinggalkan. Mudah untuk ditinggalkan. Yang kedua, kabir di sini bisa dimaknai fi kabirin fi dhannihima. Bukan perkara yang besar dalam sangkaan keduanya. Mereka menganggap itu remeh, sepele, padahal itu besar. Yang pertama, dia berjalan menepar namimah. Yang kedua, tidak yastatiru, menutupi diri ketika kencing. Ya, fadallah, maka disini dalil bahasanya namam itu akan diadab di kuburnya. Yang dimaksud kubur alam barzakh, itu alam setelah kematian, baik orangnya dikubur ataupun dimakan buaya atau yang lain. Ini ancaman yang keras. Ya, Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan dalam hadis ini tidak akan masuk surga, dan ini adalah mimba bil wa'id, ancaman keras. Bukanlah maknanya dia kafir, tetapi ini adalah wa'id, ancaman keras, kemudian zajar, larangan keras. Boleh jadi dia ya ta'akhkharu duhuluhu al-jannata, dia telat masuknya ke dalam surga karena diadab di neraka karena dosa besarnya. Maka seorang muslim wajib menjadi namimah. Ya, sejumlah ulama mengatakan namam itu merusak dalam satu jam apa yang dirusak oleh tukang sihir dalam satu tahun. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai namimah adalah di antara bentuk sihir. Karena dia merusak di antara manusia, asyadda, lebih gawat daripada merusak yang dilakukan oleh sihir. Nabi SAW mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu adhu? Dia adalah namimah. Apa itu namimah? Al-qallatu bainan nasi, orang yang mengucap ucapan di antara manusia. Adhu maknanya sihir. Maka di sini disampaikan bahasa namimah adalah di antara bentuk sihir, yaitu bentuk sihir dari sisi merusak sebagaimana sihir merusak masyarakat. Karena sihir itu menimbulkan permusuhan di antara manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu, maka mereka belajar. Maka mereka manusia belajar dari harut dan marut, mak sihir yang memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Dan tidaklah mereka menimpakan bahaya dengan sihir pada siapapun kecuali dengan izin Allah. Maka mereka menjerumuskan permusuhan di antara suami dengan pasangannya sehingga keduanya berpisah alias bercerai. Dihancurkan zaujiah, rumah tangga. Dan ini adalah dampak sihir. Demikian juga namimah. Maka boleh jadi seorang namam datang dan merusak cinta antara seorang suami dengan istrinya. Merusak hubungan baik antara bapak dengan anak, antara kerabat dengan kerabatnya. Merusak hubungan di antara kaum muslimin. Bahkan qad terkadang terjadi perang gara-gara namimah. Maka bahaya namimah itu luar biasa. Oleh karena itu Allah mengancam namimah, bahasanya pelakunya tidak akan masuk surga. Kemudian keutamaan menahan diri dari amarah. bukan keutamaan orang yang tidak punya mara. Bukan keutamaan orang yang tidak punya mara. Maka syariat tidak menuntut seorang muslim itu untuk hilang amarahnya. Karena ada marah yang terpuji, yaitu marah karena Allah. Itu marah ketika hal-hal yang Allah haramkan dilanggar. Namun yang terpuji adalah orang mengendalikan amarah, tetap bisa berpikir sehat dalam kondisi marah. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kafa ghadabahu," siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah akan menahan siksaan untuknya. Dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat, dan dia punya penguat dari jalur Ibnu Umar yang dihadkan oleh Ibnu Abi Dunya. Catatan kaki dua, yaitu Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Kitab Usumti wa Adabi Lisan dengan redaksi, siapa yang mencegah lisannya maka Allah akan menutupi auratnya dan hal yang memalukan pada dirinya. Siapa yang mengendalikan marahnya Allah akan jaga dari azabnya. Siapa yang meminta maaf kepada Allah maka Allah akan terima uzurnya. Namun hadis ini hadis dhaif. Ya, penjelasannya marah bina telah kita bahas di depan. Ada seorang yang berkata pada Nabi, beri aku wasiat wa aujiz, namun pendek saja, jangan panjang-panjang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah marah. Dan dia ulang-ulangi dan jawaban Nabi tetap sama, jangan marah. Maka marah itu adalah insting yang ada pada manusia. Manusia normal marah, akan tapi jika dia marah, nah dia menahan amarahnya, ini orang yang berakhlak mulia. Dan hadis ini, siapa yang menahan amarahnya, artinya yakni man ghadiba, siapa yang marah dan dia tahan amarahnya, maka Allah Jalla wa'ala menjanjikan pahala dan pahala, yaitu Allah akan tahan dia dari neraka pada hari kiamat, karena balasan sejenis dengan amal. Dan karena Allah Jalla wa'ala berfirman, dan jika mereka marah, mereka memaafkan, bukan jika mereka tidak punya marah. Maka jika seorang itu marah, maka dia tidaklah melampiaskan amarahnya, namun dia tahan dirinya untuk melampiaskan amarah. Jika dia tahan amarahnya, maka Allah akan tahan dia dari neraka pada kiamat nanti. Inilah keutamaan menahan emosi. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah orang yang kuat asru'ati, orang yang jago gulat. Dan di antara orang yang jago gulat di masa jahiliyah ada seorang yang namanya Rukanah. Dia seorang jago gulat. Dia gulat dengan siapapun, dia tidak pernah kalah. Dia tidak bisa dibanting. Tidak bisa dibanting. Disebutkan tentang kehebatan Rukanah adalah ketika dia berdiri di atas tikar, di atas tikar atau di atas karpet, kemudian orang, kemudian ada sejumlah orang yang mau narik karpet, narik karpet, maka yang terpelanting yang narik karpet, yang terpelanting itu yang narik karpet. Rukanahnya cuma diem saja dan karpetnya tidak berubah posisinya, tidak berubah posisinya, dia berdiri tegak, orang dan mau narik karpetnya, yang terpelanting jatuh malah narik karpet. Itu Rukanah, seorang yang terkenal jago gulat di masa silam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rukanah ini musyrik, dia jago gulat demikian. Kuda-kudanya itu kokoh. Nginjak tikar karpet sudah, maka itu mencekam, tidak bisa ditarik. Kemudian Rukanah ini pernah nantang Nabi dan mengatakan, jika engkau bisa kalahkan aku masuk Islam. Dan Nabi SAW sekali banting Rukanah jatuh. dengan Nabi sekali banteng Rukanah jatuh. Padahal Rukanah ini belum pernah jatuh dalam sejarahnya. Dalam sejarah hidupnya Rukanah itu belum pernah ada yang bisa ngalahkan, membuat dia enggak terpelanting jatuh itu belum pernah. Nabi sekali gebrak dia jatuh. Nah, ini kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rukanah enggak perlu kemudian kekengok atau kemudian otot-ototan adu tarik-tarik enggak. Ya, sekali kemudian dorong ya, langsung dia jatuh di lantai. Ya, maka gambaran orang yang kemudian kuat dalam gulat suruati, nah itu ya, misalnya contohnya Rukanah. Maka bukan seperti itu orang yang betul-betul kuat, kata Nabi. Bukan seperti Rukanah yang kuda-kudanya kokoh mencengkram, yang tidak pernah kalah kecuali sama Nabi. Innama sadidul ladzi yamliku nafsahu. Namun orang yang kuat, yang perkasa adalah orang yang bisa mengontrol jiwanya, dirinya. Ya, indal ghadabi, ketika dia marah. Ya, pikirannya tetap tenang meskipun kepalanya panas. Ya. Ya, tetap bisa bersikap tenang, berpikir adem gitu. Maka orang yang bisa mengontrol dirinya dan mencegahnya dari meluapkan amarah, ini orang yang betul-betul kuat. Wa hadza wa al-qawi, adalah orang yang kuat. Fa hadza fihi, maka isi hadis ini motivasi seorang jika marah maka dia sabar dan tidak melampiaskan amarahnya. Ya, dan itulah yang dituntut. Ya, itulah yang dituntut, bukan menghilangkan amarah namun mengendalikan amarah. Tidak melampiaskan amarah. Ya, tidak kemudian jika marah maka dia marah-marah tanpa kendali, tidak demikian. Ya, Az-Zabidi mengatakan di kitabnya Ithaf Sadah Al-Muttaqin, Ithaf Sadah Al-Muttaqin itu Sarah Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, Abu Hamid Al-Ghazali punya kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid tebal, itu disarah oleh Az-Zabidi. Ya, sarahnya namanya Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin. Beliau mengatakan hilam ketailah, bahasanya sikap lembut dan lunak itu terpuji, kebalikannya al-unfu, sikap keras, al-hiddah, sikap keras. Fal-unfu, maka sikap keras itu adalah buah dari marah, wal-fadhadhah, dan kasar. Sedangkan arifku wal-lin, lembut dan lembut adalah buah dari akhlak mulia. Dan seorang itu tidaklah bagus akhlak mulianya illa kecuali bidhabti quwwatil ghadabi, mengendalikan dhabti, mengendalikan kekuatan amarah, wa hifdhiha, dan menjaganya, yaitu mengontrolnya, ala hadil i'tidal, sehingga marahnya proporsional, tidak melampaui batas, tidak meluap-luap tanpa kendali namun terkendali. Ya, maka kata beliau, tidak ada orang yang bisa mendapatkan label akhlak mulia kalau dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Bukan tidak punya emosi. Orang yang berakhlak mulia bukan orang yang tidak punya emosi, namun orang yang bisa mengendalikan emosi. Tanpa hal ini, kemampuan mengendalikan emosi, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Maka itu menunjukkan pentingnya kemampuan untuk mengendalikan emosi. Kemudian maja afibah di masawil akhlak, sejumlah akhlak yang jelek. Dari Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga khobbun. Nanti akan datang penjelasannya. Bakhilun, orang yang pelit. Wala sayul malakah, tidak pula orang yang jiwanya jiwa yang jelek. Ini kata kemudian Ibnu Hajar dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Wa faraqu hadisain. Namun kalau di At-Tirmidzi ini dua hadis. Ya, di sini digabung, itu di At-Tirmidzi aslinya dua hadis. Di sanadnya terdapat kelemahan. Semuanya Tirmidzi meriwayatkan dimasukkannya di bab Maja'a fil ihsan ilal khodam. Bab tentang berbuat baik kepada budak yang jadi pelayan. Ibnu Majah ngasih judul bab al ihsan ilal mamalik. Bab tentang berbuat baik kepada budak. Maka sayyul malaka, orang yang jiwanya jelek itu ya, itu diekspresikan dengan bentuk sikap jelek kepada apa yang dia miliki, semisal budak yang dia miliki. Tidak akan masuk surga khabbun, ini peniadaan masuk surga di sini adalah ancaman. Bukan kemudian dia pasti masuk, tidak masuk surga. Al-khabbu maknanya al-mukhadi, orang yang menipu. Yang menipu manusia, menipu mereka dengan kata-kata, menipu mereka ketika transaksi. Ya, maka orang-orang jujur padanya, namun dia menipu orang-orang yang berinteraksi dengannya. Dia dusta dengan mereka. Fahadha, maka orang ini Allah ancam tidak akan masuk surga. Ini ancaman yang keras. Tidak pula orang yang bakhil. Telah lewat pembahasan tentang pelit dan celaan dengan terhadap pelit. Sayyul malakah. Wawalladhi, dia adalah orang yang jika memiliki budak, memiliki hewan, maka dia berbuat jelek kepada budak dan hewan yang dia miliki. Bentuknya dia bebani ya, dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Dia tidak berikan untuk hewan atau untuk budak itu makanan dan minuman. Yujawi'uhu, dia buat lapar. Yu'atishuhu, dia buat kehausan. Kemudian ketika ngomong pun dengan budaknya, dia mengomong dengan perkataan yang jarih, melukai. Ya, melukai hati. Maka ini orang yang sayyul malakah. Itulah orang yang jelek kepada orang yang sesuatu yang dia miliki, baik itu adalah adamian manusia yaitu budak atau bahimatan atau hewan peliharaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang budak, para budak itu adalah saudara kalian. Wa khawalukum, khawal artinya khodamukum, pelayan-pelayan kalian Allah jadikan di bawah tangan kalian. Maka siapa yang saudaranya di bawah tangannya, yaitu di bawah kekuasaannya, berilah makan budak apa yang dimakan oleh tuan. Dan adalah berikan pakaian untuk budak, pakaian yang dipakai oleh tuannya. Dan jangan bebani budak, mayaglibuhum, sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Jika kalian bebani mereka dengan beban yang berat, bantulah budak itu. Berilah makan mereka budak dengan makanan yang kalian makan. Beri pakaian sebagaimana pakaian yang kalian pakai. Jangan bebani budak minal amal, pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan. Maka seorang muslim itu harusnya yahsunul malakah, sikapnya kepada hak miliknya itu baik. Yahsunu ila mamlukihi, berbuat baik kepada apa yang dia miliki, baik manusia yaitu budak atau hewan peliharaan. Kan tapi sikap baik kepada manusia tentu lebih-lebih lagi karena kehormatannya lebih tinggi, karena dia saudaramu. Demikian juga hewan peliharaan. Ya, ada batulah ihsasun, diketahui bahasanya ya, hewan itu punya rasa. Hewan itu punya rasa. Dia merasa sakit ketika dipukul, ditendang. Tata alam, dia pun merasa sakit karena beban yang berat. Tata alam, dia merasa sakit ketika dia kelaparan. Tata alam, dia merasa sakit karena kehausan. Fa'ahsinilaiha, berbuat baiklah kepada hewan peliharaan. Ya, terdapat dalam hadis ada perempuan yang masuk neraka fi hiratin, fi-nya fi sababiyah, gara-gara kucing yang dia kurung, yang dia penjara. Maka tidak dia kasih makan, tidak pula dia biarkan makan hewan-hewan yang ada di muka bumi. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya menyiksa hewan itu dosa besar, karena ancamannya neraka. Dan semua yang ancamannya neraka itu dosa besar. Maka di antara dosa besar adalah melihara binatang peliharaan kemudian tidak diurusi sampai mati. Itu termasuk dosa besar. Dan di sini dalil bolehnya melihara hewan asalkan diurusi, asalkan diperhatikan. Dan di sini dalil haramnya melihara hewan jika tidak diurusi. Ini. Maka ketika seorang itu melihara hewan namun dia tidak memperhatikan makan dan minumnya, ya, maka dalam aturan fikih orang ini diperintahkan untuk menyembelih hewan tersebut jika hewannya adalah hewan yang halal dimakan. Ya, diminta untuk menyembelihnya. Ya, jika dia tidak mau, maka bisa dilaporkan ke pengadilan dan dipaksa untuk menyembelih hewan peliharaannya jika itu hewan yang halal untuk dimakan. Ya. Maka urusannya bisa sampai pengadilan. Ya, pelihara ayam namun tidak ngasih makan. Di fikih Islam. Ya, dia punya ayam tidak pelihara. Maka orang yang tahu ya, ngasih nasihat. Itu dikasih makan, kalau enggak dikasih makan disembelih saja gitu. Kalau enggak dikasihkan ke saya. Enggak mau, semuanya enggak mau, laporkan ke pengadilan. Nah, pengadilan akan maksa dia. Ya, kan? Maksa dia. Ya, kasih makan atau dijual kalau bisa dijual. Ya, kasihkan orang kalau bisa kasihkan orang, kalau enggak ya disembelih gitu. Wakadzalika ja'a fil hadis, demikian juga terdapat di hadis ada imra'atan baghiyah, ada perempuan baghiyah, baghiyah pelacur. Baghiyah artinya pelacur. Ya, bukan hanya orang yang berzina biasa, namun zina itu jadi profesinya, itu baghiyah. Kalau lain halnya dengan zaniyah, kalau kata-kata zaniyah boleh jadi dia itu bukan profesi. Tapi kalau baghiyah itu profesi. Min bani Israel, dari bani Israel, sakat kalban, dia ngasih minum anjing. Lama ro'adhu, tatkala dia lihat anjing itu menjilat-jilati, yaitu menjilat-jilati tanah yang basah, min syiddatil atas, karena sangat kehausan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Maka hadis ini menimbulkan iskal. Hadis ini menimbulkan iskal. Iskalnya adalah hadis ini menunjukkan bahasanya amal soleh bisa menghapus dosa besar, yaitu dosa zina. Ya, amal soleh, ya, zahir hadis ini menunjukkan amal soleh bisa menghapus dosa besar. Padahal kaidah mengatakan amal soleh, puasa, Ramadan, solat lima waktu tidak bisa menghapus dosa besar, zina dan semacam itu. Zahir hadis ini menunjukkan demikian. Ya, maka jawaban iskal ada dua. Jawaban iskal ada dua. Yang pertama, bahasanya yang dimaksud dengan Allah mengampuninya, ya, dimaksud Allah mengampuninya adalah ya, kejadian dan kasus ini menyebabkan hatinya ternyuh. Apa bahasa Indonesianya ya? Ya, membuat hatinya tersentuh. Ah itu. Artinya tersentuh, kemudian tersentuh tersebut jadi sebab datangnya hidayah, kemudian dia tobat. Ya, sebagaimana kita jumpai ada orang yang mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara mendengar adhan. Ya, artinya maksudnya ya, dia dengar adhan, hatinya tersentuh. Ya, tersentuh, kemudian ya, tobat, masuk Islam. Maka dengan mendengar azan Allah ampuni dosa-dosanya. Dengan sebab mendengar azan Allah ampuni dosa-dosanya. Maksudnya azan itu menyebabkan dirinya tersentuh, kemudian bertobat, atau kemudian bahkan masuk Islam, atau kemudian jika dia ahli maksiat, suara azan itu menyentuh hatinya, kemudian dia bertobat. Dan karena tobatnya Allah ampuni dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya. Bukan semata-mata amal soleh, mendengar adhan. Karena mendengar adhan amal soleh. Mendengar adhan tentu amal soleh. Dia tidak bisa secara otomatis menghapus dosa mabuk-mabuan dan sebagainya. Tapi ketika mendengar adhan itu menyebabkan dirinya tersentuh, kemudian tergerak untuk bertobat, sadar akan kelalaiannya, maka mendengar azan jadi sebab Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, Jawaban iskal yang pertama, kasus perempuan itu seperti itu, kasus perempuan ini seperti itu. Maka dia lihat kemudian anjing kehausan dan seterusnya, itu menyebabkan dia tersentuh. Ya, wallah alam di mana sisi tersentuhnya, pokoknya tersentuh gitu ya. Tersentuh, kemudian dia tobat, tobatnya tobat dari profesi melacurnya. Ya, karena tobatnya, maka karena tobatnya Allah ampuni dosanya. Bukan karena semata-mata amal saleh menolong hewan. Ya, ini mungkin jawaban yang paling bagus. Kemudian jawaban yang kedua mengatakan ini adalah ketentuan umat masa silam. Ini ketentuan umat masa silam. Lain hanya dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal saleh tidak bisa menghapus dosa besar. Terhapusnya dosa besar harus dengan tobat secara khusus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi qalbatin ratbatin, di setiap limpa yang basah, maksudnya makhluk bernyawa, manusia ataukah hewan, ajrun, menolongnya ada pahalanya. Maka seorang muslim jika dia punya binatang peliharaan atau memiliki manusia yaitu budak, maka dia berbuat baik kepadanya dan tidak menyusahkannya. Dan Allah mengancam orang yang tidaklah kemudian bagus sikapnya terhadap apa yang dia miliki, Allah ancam dengan tidak akan masuk surga. Wa hadza wa'idun syadidun, dan ini adalah ancaman yang keras. Catatan kaki lima. Dan di antara hal yang indah yang disebutkan tentang akhlak salafus saleh dalam bergaul dengan hewan dan tidak membebaninya sesuatu yang di luar kemampuannya adalah apa yang diceritakan oleh Muawiyah ibn Qurrah radhiyallahu anhu, seorang tabi'in. Beliau mengatakan kana li Abi Darda, adalah Abu Darda itu punya unta namanya Damun. Fakanu idza ista'aruhu, maka orang-orang para tetangga jika pinjam unta ini, maka Abu Darda sebagai pemilik mengatakan la tuhammilu alaihi illa kada, janganlah engkau bebani unta ini kecuali demikian ditentukan. Dia wanti-wanti ketika ada orang yang pinjam untanya, tidak boleh dikasih beban yang berat-berat. Kada wa kada, fa innahu, karena untaku ini tidaklah mampu lebih dari itu. Dan menariknya, falamma hadratul wafatu, ketika Abu Darda ini tidak meninggal dunia, maka dia berkata kepada Damun untanya, ya Damun, la tukhasimni ghadan inda rabbi, ya wahai untaku, janganlah engkau menuntutku ghadan, besok pada hari kiamat, inda rabbi, di hadapan Rabbku. Fa inni lam akun uhammilu alaika illa ma tutiq, karena aku tidak pernah membebani dirimu lebih dari kemampuanmu. Ya, di sini dibawakan oleh Al-Albani di Sahihah di nomor yang ke-30, kemudian dikomentari, dikeluarkan oleh Abu Hasan Al-Ikhmini di hadisnya. Kisah yang lain dari Abu Uthman Al-Thaqafi, beliau mengatakan kana li Umar ibn Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz punya gulamun budak laki-laki, ya'malu ala baghalin, yang budak laki-laki ini kerja menyewakan baghal. Dia punya budak, budaknya ditugasi kerja cari uang, alatnya baghal. Baghal peranaan antara unta, antara kuda dengan keledai, yang dia bisa dipakai untuk mengangkut barang. Artinya dia sewakan untuk mengangkut barang. Di mana baghalin lahu baghal, milik Umar bin Abdul Aziz. Hasil kerjanya ya'tihi bidirhamin kulayaw, hasil kerjanya adalah satu dirham setiap harinya. Faja'a yauman bidirham wa nisfin, maka pada satu hari budak ini bawa pulang duit 1,5 dirham. Faqal, maka Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada budaknya, "Ma baluka, ada apa dirimu? Kok bisa tidak seperti biasanya? Biasanya cuma satu dirham, kok jadi satu setengah dirham?" Qal, si budak mengatakan, "Nafaqatis suku." Nih, laris di pasar. Laris, nafaqat itu laris. Asuk di pasar. Nih, pasar melarisinya. Oh, artinya banyak sekali yang memanfaatkan jasa nyebarol ini ngantar ini ngantar ini ngantar sampai dapat satu setengah dirham. Maka sang tuan, sang pemilik budak Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "La, nah, bukan karena laris, walakinnaka at'abta al-baghala. Non karena kamu mencapekkan baghal ini, harusnya cuma ngangkut, dan kemampuan dia ngangkut ya, 10 kali ngangkut, kamu jadikan dia 15 kali ngangkut, nah itu ya, bisa kemudian duitnya lebih banyak." Kata Al-Albani di Shalah Sahihah, dikeluarkan Imam Ahmad, bukan di Musnad namun di kitabnya Zuhd dengan sanad yang sahih. Kemudian ancaman fitasamu'i hadisil akharin, orang yang mencuri-curi dengar pembicaraan orang lain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang nguping, curi-curi dengar pembicaraan orang, sekelompok orang, padahal mereka tidak menyukainya, akan dituangkan di dua telinganya nanti al-anaku pada hari kiamat. Yakni yang dimaksud al-anak adalah timah cair. Akhjal Bukhari. Hadis ini isinya haram nguping atau mencuri-curi dengar pembicaraan orang yang mereka tidak ingin didengarkan. Alladzi, maka dia adalah orang yang ya tanas satu mendiam diam untuk curi-curi dengar pembicaraan manusia, ala jiran tetangganya, wa alal mutahaddisin, dan orang-orang sedang ngobrol. Mata yakulun, apa yang ngobrol dia, kenapa dia dengar, mendengarkan untuk menyimak. Mata yakulun, dia ingin tahu, penasaran apa sih yang diobrolkan mereka. Min ajli, dalam rangka untuk cerita. Hadza alai wa'idun syadidun, ini satu hal yang mendapatkan ancaman yang keras. Tasamma'a, artinya istama'a, mendengarkan, ila hadisi qaumin, pembicaraan sekelompok orang itu, perkataan banyak orang, wahum laha lahu karihun, dan mereka tidak suka didengarkan. Mereka tidak suka ada seorang yang mendengarkan mereka. Adapun jika pembicaraan itu terang-terangan, walai kahuna, dan mereka tidak suka jika ada orang mendengarkannya, maka labaksa tidak mengapa. Ini nama yang bermasalah, idza kanu yakrahuna hadza, jika mereka tidak menyukainya. Mereka tidak ingin ada seseorang yang mendengarkannya. Faman khada'ahum, maka siapa yang menipu orang-orang ini, mengecek orang-orang ini, kemudian dia nguping mendengarkannya pada dalam keadaan mereka tidak tahu, dalam rangka menyebarluaskan rahasianya dan mengutip dan melaporkan perkataannya, maka orang ini akan dituangkan pada dua telinganya al-anuku. Ditafsirkan oleh rawi bahasa ini adalah timah cair atau timah, ya, rasos timah saja. Wakil, dan dia menjelaskan rasos al-mudhab, timah cair, wa iyadu billah, bahwa dan timah cair itu sangatlah panas. Maka dua telinga yang khanata khiana di dunia, dan mendengarkan perkataan orang yang mereka tidak ingin didengarkan perkataannya, akan dituangkan pada dua telinganya yang dia pakai untuk mendengar perkataan ini, dituangkan padanya al-anuku, yaitu timah cair, dan di wahada, dan ini adalah kejadian final di neraka waliyadu billahi. Kemudian iming-iming yang mulia, iming-iming yang bagus bagi orang yang kekurangannya itu menyibukkan dirinya sehingga dia tidak membahas kekurangan orang lain. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba, beruntunglah liman orang yang kekurangan dirinya itu menyibukkannya an uyubinas dari kekurangan orang lain. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar, kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala bi isnadin hasanin, sanadnya hasan. Ya, penjelasannya tuba adalah pohon di surga. Takunu itu akan diberikan untuk orang yang kekurangannya itu menyibukkannya sehingga dia tidak membahas kekurangan orang lain. Dia lihat apa aibnya, kekurangan dirinya, dia punya kekurangan dalam masalah ibadah, kekurangan dalam masalah belajar, dia kurang dalam masalah tahsin Qur'annya, baca kitabnya, nahwu sharofnya, tafsir tidak faham, belum pernah belajar ini dan itu kekurangan dirinya. Dia punya kemudian masih lisannya masih kasar dan seterusnya. Nah itu yang dia pikirkan, gimana memperbaiki, sehingga dia tidak sempat dan tidak punya waktu untuk ngurusi cacat orang lain dan kekurangan orang lain. Maka untungnya tuba. Ya, yang dor fi uyubi, dia lihat kekurangan-kekurangan dirinya kemudian dia perbaiki dan dia evaluasi dirinya sendiri sehingga dia tidak punya waktu dan kesempatan untuk sibuk ngurusi aib orang, kekurangan orang. Dan dia lalai, sama sekali tidak tahu menau dengan kekurangan orang lain. Maka orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya dan dia tinggalkan kekurangan orang lain, maka ini adalah orang yang mendapatkan al-wa'du, janji atau iming-iming yang bagus, yaitu untuknya tuba, pohon di surga. Seorang yang araqib, seorang yang naik kuda, berjalan fi dhilli hadi, naungan pohon tersebut selama 100 tahun. Ya, dan belum kembali ke titik awal, belum sampai finish. Okamaja atau sebagaimana terdapat dalam hadis. Wakil ada juga yang mengatakan tuba adalah surga itu sendiri. Catatan kaki. Diatkanlah Ibnu Hibban di sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lau rajulun, ada seorang yang bertanya pada Nabi, ma tuba, apa itu tuba? Nabi katakan sajaratun fil jannah, pohon di surga. Masiratu ma'atri sanatin. Orang ketika orang muter pakai kuda, muteri pohon, maka perlu waktu 1 tahun untuk kembali ke titik awal. Perlu waktu 100 tahun. Dan siapa ahli jannati dan pakaian penduduk surga itu muncul dari akmamiha. Akmamnya pohon itu hal-hal yang menutupi jantungnya pohon. Boleh jadi pelepah dan sebagainya. Kembali ke atas, maka di sini visinya keutamaan seorang yang sibuk dengan aib dirinya dan memperbaikinya dan tidak sibuk dengan aib dan kekurangan orang lain. Fihi dhamul aksi, dan di hadis ini terdapat celaan kebalikannya, yaitu orang yang sibuk dengan kekurangan orang lain lupa kekurangan dirinya sendiri. Kemudian haramnya sombong, khuyala sombong, dan bangganya seseorang dengan dirinya sendiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang merasa besar dalam dirinya, waqtala, dan sombong jalan gaya cara berjalannya, maka dia akan berjumpa Allah dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya. Kata Ibnu Hajar, di sini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan para perawinya thiqah. Penjelasannya, dalam hadis ini terdapat celaan untuk sombong. Ta'adzuma fi nafsi, merasa dirinya itu besar. Artinya ujiba fi nafsi, dia kagum dengan dirinya sendiri, wa takabbar, dan merasa besar. Waqtala fi misyatihi, misyah cara berjalan. Dan sombong cara berjalannya. Misyah itu nau'un minal kibri. Ya, cara berjalan yang sombong itu bagian dari sombong. Ikhtala fi misyatihi itu bagian dari ta'adhuma fi nafsi. Maka atofnya di sini atfot khas alal am. Karena cara berjalan yang sombong itu bagian dari sombong. Bagian dari orang yang merasa besar dalam dirinya. Wayara dia merasa bahasanya dirinya adalah orang yang besar. Dirinya itu lebih tinggi di atas manusia. Lantas jika dia berjalan sebagaimana jalannya orang yang sombong. Dan ini adalah alaihi wa'idun syadid, untuknya ancaman keras. Jalan sombong, tidak mau nyapa orang, tidak mau memalingkan muka. Nah, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah sangat marah kepadanya. Ghadabullahi, muka Allah, laikumulahu syai, tidak ada satupun yang bisa menghadapinya. Maka ini ancaman yang keras bagi orang yang sombong dan merasa besar dalam dirinya kepada manusia. Wal wajib alal insan, karena kewajiban setiap orang adalah tawadhu bersama orang lain dan saudara-saudaranya kan dia lemah. Maka bagaimana bisa dia merasa besar padahal dia lemah semisal orang lain atau bahkan lebih rendah dari orang lain. Bahkan qad yakunu, boleh jadi di tengah-tengah manusia terdapat orang yang lebih baik daripada dirinya. Man, orang yang lebih bagus daripada dirinya. Yastaghfiru an-nasa al-insanu nafsahu, maka ada seorang itu merasa kecil dalam dirinya dan tidak sombong dalam dirinya. Dan jika dia jalan-jalannya seperti jalannya orang tawadu, yaitu lembut dalam jalannya, tidak sombong dalam jalannya, yang merupakan bentuk real dari bentuk-bentuk kesombongan. Kewajiban seorang untuk tawadu, siapa yang tawadu karena Allah maka Allah akan tinggikan, dan siapa yang merasa besar dalam dirinya maka Allah akan murka padanya. Dalam hadis ini menetapkan adanya sifat marah bagi Allah, dan bahasa marah itu adalah diantara sifat Allah. Dalam hadis ini terdapat dalil haramnya sombong dan bangganya seseorang dengan dirinya sendiri. Catatan kaki Ibnul Qayyim di kitabnya Arwah mengatakan, adapun sombong fa'atharun, maka dia adalah salah satu bekas dari ujub, merasa bangga. Dampak dari ujub adalah sombong. Dan al-baryu min qalbin, dan dampak dari sikap melampaui batas dari hati yang telah penuh dengan kebodohan dan kezaliman, telah hilang dari hati itu al-ubudiyah, penghambaan. Wa nazala ali al-maqtu, telah tertimpa badannya murka Allah. Fa nadaru ila nasi sadrun, ya, maka cara pandang dia kepada manusia adalah syazrun. Wa misyatu wa masyuhu, dan berjalannya dia bainam, di antara manusia adalah tabah turun, adalah lenggak-lenggok karena sombong. Dan interaksi dia dengan manusia adalah interaksi orang yang isti'thar, memenangkan diri sendiri. Lal isar, bukan mengutamakan orang lain, atau al insaf, sikap adil. Zahibun binafsi, dia pergi dengan dirinya, taihan, taihan sama dengan, atau taihan artinya sombong juga. Dia tidak mau mendahului orang yang dia jumpai dengan sapaan dan ucapan salam. Dan jika radda alaihi, ketika dia menjawab ucapan salam kepada orang yang mendahului mengucapkan salam, dia berpandangan kalau dia qad balagha fil in'am alaihi, sangat berjasa kepada orang yang dia beri balasan ucapan salam. Layan taliq lahum wajuhuhu, maka wajahnya itu tidaklah bisa lepas bersama banyak orang, tidak berwajah ceria. Laisa umkhuluquhu, akhlaknya tidaklah bisa merangkul, mencakup semua orang. Layar diatin alaih haqqa, dia tidak merasa, tidak berpandangan adanya seseorang yang punya hak atas dirinya. Dan dia berpandangan bahasanya manusia punya hak terhadap dirinya yang wajib ditunaikan. Dia tidaklah merasa dirinya lebih unggul daripada manusia. Walayara fallahum, dia tidak melihat jasa orang pada dirinya, namun dia melihat jasa dirinya pada banyak orang. Maka orang ini tidaklah bertambah dari Allah kecuali makin jauh, dan tidaklah bertambah dalam sikapnya terhadap manusia kecuali menganggap kecil dan benci. Sadrun itu memandang dengan melirik, ya, memandang dengan ujung mata, melirik. Maka itu gaya orang yang sombong, melihat orang lain cuma pakai lirikan saja karena sombongnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.